نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sesuatu yang menyejukkan hati dan memberi kegembiraan di hati seorang Muslim adalah beramai-ramainya kaum Muslimin menghadiri majlis ta'lim. Dan ini adalah bentuk taufik dan inayah Allah Azza wa Jalla pada kota ini. Kota yang kita harapkan menjadi percontohan dari seluruh kota yang ada di negeri kita ini. Berhukumkan dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kota ini layak menegakkan syariat Allah di saat dia sudah kita kenal semenjak dahulunya kota yang cukup kokoh berpegang teguh dengan Islam, kota yang banyak mengeluarkan ulama-ulamanya, bahkan sampai sekarang tidak sedikit dari putra daerah di sini keluar tamat dari universitas-universitas, dari pendidikan-pendidikan agama yang nantinya mereka menjadi penerang, menjadi obor kebenaran di setiap tempat mereka tinggal. Tidak hanya di negeri mereka, akan tapi juga di negeri yang lain. Maka acara-acara seperti ini hendaklah didukung. Jika seandainya orang-orang yang menginginkan kemungkaran beramai-ramai menghadiri sebuah tempat maksiat dan kemungkaran, kenapa kita relakan negeri kita kosong masjid-masjidnya dari kebenaran? Kenapa kita biarkan negeri kita ini melompong dari kajian-kajian yang diisi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiga hari ini menjadi bukti bahwa negeri ini diberkahi insyaallah taala oleh Allah, dan ini kedepannya insyaallah taala menjadi tanda baik bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang cinta terhadap Islam. Yang dibutuhkan adalah memberi kesadaran kepada sanak keluarga, family, bahwa tidak ada solusi dari kejadian yang menyedihkan di akhir zaman, dari fitnah yang sangat menakutkan, dari cobaan-cobaan dan yang lainnya, kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya seramai inilah setiap masjid, setiap kajian di tempat-tempat yang diadakan, niscaya tidak akan ada azab, tidak ada akan ada musibah. Yang ada hanya rahmah, keberkahan, hidayah, taufik, baik bagi pemerintahannya maupun untuk rakyatnya. Demi Allah, kajian-kajian yang kita adakan di seluruh negeri mengingatkan kita kepada keadaan-keadaan Jazair jauh sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama Jazair tersebut. Kajian-kajian Ahlu Sunnah dihadiri ribuan di tempat Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya pernah juga mengisi di tempat itu atau di tempat-tempat lainnya. Saya melihat masyarakat yang masya Allah di negeri yang habis waktunya di tengah jalan karena macet, mereka masih bisa meluangkan waktu pada hari Sabtu untuk hadir di majelis ta'lim. Ketika saya tanya, mereka tinggal di sebuah tempat yang menuju masjid tersebut kadang-kadang 3 jam atau 4 jam. Dan mereka hadir jauh sebelum menghadiri majelis ta'lim, sebelum jadwal majelis ta'lim. Jam 2 mereka sudah hadir, jam 1 mereka sudah ada di masjid. Sedangkan sesaknya, maka cerita jangan tidak perlu dicemaskan. Begitu sesak. Jika hal itu dilihat, maka akan memberikan kepada kita bahwa Allah memang menjaga agama. Bahwa Allah memang menjaga agamanya. Bencilah yang benci, sukalah yang suka. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengirim rasulnya dengan petunjuk untuk menampakkan, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, menampakkan pada seluruh agama yang lainnya. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya benar, karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka dia akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terangilah diri kita dengan cahaya Allah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terangilah di hati kita dengan membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang telah mensucikan hati. Jika seandainya bertemu terang kitabullah dan terang sunnah Rasulullah dengan cahaya kalbu, itulah cahaya di atas cahaya. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bapak dan ibu-ibu dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia bangunan yang ada di belakang kita, Islamic Center. Dia adalah simbol bahwa Islam itu akan tetap ada di negeri ini. Maka bersama-sama kita menyemarakkan Islam. Sebenarnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini jika seandainya kita tidak menolongnya, maka Allah akan mencarikan orang yang akan menolongnya. Sebenarnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan kita. Jika seandainya kita melalaikan, jika seandainya kita menyia-nyiakan Islam ini, maka Allah akan gantikan kelompok lain yang akan membela Islam. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terus berjalan siang dan malam, kecuali Islam ini akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Cuma permasalahannya, kalau seandainya kita tidak membantu Islam, siapa yang akan kita bantu? tentu syaitan yang akan kita bantu. Kalau seandainya kaki ini kita tidak letakkan di atas kebenaran, berarti ia akan berletak di atas kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal? Apa setelah kebenaran kecuali kebatilan? Jika seandainya waktu ini tidak disibukkan dengan kebenaran, ia pasti disibukkan dengan kebatilan. Jadi permasalahannya bukan kepentingan Allah, bukan kepentingan Islam, akan tetapi kepentingan saya sebagai seorang Muslim. Kebutuhan saya untuk berkhidmat, menghambakan diri kepada Allah. Makanya saya membela kebenaran. In tansurullaha yansurkum. Jika seandainya kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Pada siang hari tadi atau sore hari tadi, kita telah menerangkan sedikit banyaknya tentang syarah hadis al-iftiraq, hadis iftiraqul ummah. Dan kita terangkan bahwa yang Allah butuhkan bukan dakwah. Jika seandainya mengaku mendakwa kebenaran, merasa berada di atas yang hak, Allah tidak membutuhkan. Sungguh Bani Israel telah lebih dahulu mendakwakan dirinya. Bahkan dakwah mereka bukan hanya sebatas mereka di atas kebenaran, mereka mendakwakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Qalatin nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Kekasihnya. Jadi dakwah sudah menjadi tradisi manusia. Yang Allah ingin buktikan adalah kenyataan dan realita. Makanya para ulama kita menyebutkan surat yang ada di dalam Ali Imran, ayat yang ada di dalam Ali Imran, dengan surat al-imtihan dan al-ikhtibar, surat ujian, surat standar coba fitnah. Allah mengatakan ayat itu adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad. Katakan kepada mereka hai Muhammad, kalau seandainya mereka umat-umatmu itu mengaku bahwa mereka cinta Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jadi teruji orang yang mendakwakan bahwa mereka cinta kepada Allah dengan ujian apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas bejana itu diuji. Dan semua yang kita sampaikan dari awal daurah sampai akhir daurah, bahkan sampai kematian menjemput, kita sedang membakar ujian tersebut. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan. Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah metode Islam di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menerangkan kebenaran. Itulah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar harus kita tegakkan jika seandainya kita tidak ingin datang lagi tsunami yang kedua. Amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan kalamullah dan sabda Rasulullah harus kita tegakkan jika seandainya kita ingin terjauh dari laknat Allah. Allah mengatakan lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asau wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Sesungguhnya terlaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Isa dan Musa, Nabi Isa, Daud, karenanya mereka telah berbuat maksiat dan mereka telah melampaui batas. Mereka itu tidak saling melarang terhadap kemungkaran. Coba lihat terlaknatnya Bani Israel karena tidak saling melarang di atas kemungkaran. Subhanallah. Zaman sekarang wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita sangat banyak. Musibah kita sangat besar. Kita adalah umat yang terhina dari semua umat yang ada. Jika seandainya kita adalah umat yang terbaik, niscaya Allah tidak hinakan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah Bani Israel bahwa mereka adalah kekasih Allah dan anak-anaknya? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan hai Muhammad, kenapa kalian diazab dengan dosa kalian? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa? Kenapa ada pertikaian? Kenapa ada krisis dan semacamnya? Itu semua adalah maksiat, musibah. Bukti kita jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan jauhnya kita dari agama Allah tidak bisa dengan cara mengelus-ngelus maksiat. Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita tidak tidur nyenyakkan kaum muslimin yang berbuat maksiat. Kita tidak akan katakan kepada pelaku zina bahwa dia adalah orang yang saleh. Kita tidak akan katakan kepada orang yang korupsi bahwa dia adalah masya Allah orang yang berderma dan semacamnya. Kita tetap katakan orang yang berbuat maksiat itu adalah maksiat. Bahwa riba itu haram, bahwa korupsi itu haram, tanpa tedeng, tanpa menjual-jual agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu tugas ulama, dan seharusnya dakwah ini yang harus ditegakkan di atas masyarakat. Jika seandainya kita tidak ingin tsunami datang lagi, jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat dalam artian yang diinginkan oleh masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, telah tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah. Karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan. Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya? Subhanallah al-azim. Ini yang kita khawatirkan dari banyak daerah dan banyak tempat. Dan hendaklah ini saling tolong menolong antara masyarakatnya dan pemerintahannya, antara orang kayanya dengan orang yang berpangkatnya. Seluruhnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Karena dengan hal itu baru Allah akan berikan keberkahannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah awal dari kesadaran, kebangkitan agar kita selalu menanyakan kebenaran di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis iftiraqul ummah, perselisihan para umat, perpecahan ummah yang kita terangkan asar tadi, kita sampaikan pula bahwa sifat-sifat dari firqah najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal di akhirat, orang yang selamat di dunia dan di akhirat, maka kita sebutkan tadi bahwa sifatnya adalah yakin, berilmu, ilmu tentang agama Allah. Maka sarana untuk berilmu tersebut tidak lain dan tidak bukan haruslah menghadirkan majlis ilmu, mensemarakkannya, kembali kepada buku-buku para ulama, tidak buku-buku orang-orang cendikiawan dan pemikir. Karena yang bisa menjelaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah bukanlah cendikiawan dan pemikir. yang hanya satu-satunya kelompok yang bisa mensyarah kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah ulama. Setingkat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan semacamnya. Maka kita hidupkan buku-buku itu. Kita kembalikan kejayaan dengan menghadirkan apa yang mereka pahami dari agama yang benar ini. Maka kita baca kitab Riyadhus Salihin untuk mensucikan diri kita. Kita baca kitab Tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i untuk memahami agama kita. Maka kita baca kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi untuk membersihkan akidah kita. Maka kita baca kitab Al-Um, kalau berat kita turunkan lagi membaca kitab di bawahnya. Minimal kita membaca Matanut Taqrib atau tahdzibnya, kita talqinkan umat dan semacamnya kita pelajari. Jika seandainya hal ini insyaallah taala maka akan terjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Itu ilmu sabar, yakin. Syarat yang kedua atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki orang yang ingin selamat, al-firqatun najiyah. Karena firqatun najiyah adalah kelompok yang selamat tanpa menyebutkan golongan, tidak. Kalau seandainya Anda ingin selamat, kita katakan tadi ikuti Rasulullah SAW. Apa ciri-cirinya menuntut ilmu? Ilmu Rasulullah SAW yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah jaga. Dan tidak ada lagi yang tersembunyi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Islam telah menerangkan tentang cara makan Rasulullah, tentang cara minum Rasulullah, cara tidur Rasulullah SAW, cara berdiri Rasulullah SAW, cara salat. Kenapa harus ada perselisihan dan pertikaian? Kenapa ada penambahan di agama Allah Azza wa Jalla yang Allah telah sempurnakan? Kenapa ada pengukuhan terhadap ajaran yang tidak masuk dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Kenapa ada pertahanan yang kokoh terhadap yang bukan dari ajaran agama Islam? Sungguh dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW saja kita sudah letih. Kenapa ada penambahan yang tidak mendatangkan keuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat? Wallahi, demi Allah, kaum muslimin yang hadir, sesungguhnya saya mengucapkan ini, saya menasihati diri saya dan diri kaum muslimin. Cukupkanlah diri kita dengan beragama dengan agamanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah agama Rasulullah. Selain dari agama yang tidak, yang selain dari agama Rasulullah SAW, tidak Allah jamin masuk surga. Kecuali surga yang tidak surganya Rasulullah SAW. Jika seandainya ada orang yang berzikir tidak sama dengan zikir Rasulullah SAW, carilah surga selain dari surga Allah. Carilah Allah mereka. Jika seandainya ada orang yang beribadah tidak sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW, maka carilah Tuhan yang menentukan ibadah mereka itu. Dan pasti Allah akan datangkan mereka itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, pada saat itu kami datangkan Tuhan-Tuhan mereka. Sebagaimana yang telah diselewengkan ajaran Islam yang dibawa oleh Isa alaihissalam oleh orang-orang Nasrani, Allah datangkan yang mereka sembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yakin adalah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang terjamin. Itu yang terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga. Wallahu taala. Dan yang kedua adalah sabar. Sesungguhnya sabar adalah ciri yang kedua setelah berilmu. Tidak akan bisa seseorang bersabar kalau seandainya ia tidak berilmu. Atau jika seandainya ia bisa bersabar, maka kesabarannya akan sia-sia. Lihatlah pelaku bid'ah berbuat bid'ah dengan kesabaran. Dia bisa bersabar melakukan itu. Akan tetapi apa gunanya kesabaran tersebut jika seandainya perbuatannya itu akan mengantarkannya kepada azab Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, "Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah." Telah datang kepada engkau, sudahkah datang kepada engkau hari ghasyiyah? Wajah yang waktu itu dalam keadaan tertunduk, beramal dan berletih. Amilatun nasibah. Dia beramal, bagaimana dia tidak beramal? Hong hari-harinya dia beribadah kepada Allah. Nasibah, bagaimana ia tidak berpeluh? Hari ini dia harus memaksa dirinya untuk duduk. Akan tetapi agak apa gunanya duduk, apa gunanya ibadah jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Allah katakan, tasla naran hamiyah, kami bakar ia dengan api yang panas. Itulah orang yang merugi, pelaku-pelaku maksiat, preman-preman di pasar. Jika seandainya mereka rugi di akhirat, mungkin mereka mendapat keuntungan sebagian di dunia. Orang pezina, ketika ia berzina, dia menikmati, sekalipun dia diazab di akhirat. Akan tetapi orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada koruptor. Itu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Dan itulah yang ditafsirkan oleh seluruh ulama, mereka adalah orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat tidak mengacu kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengacu tentang waktunya, tidak mengacu tentang tempatnya, tidak mengacu tentang jumlahnya, tidak mengacu tentang caranya dan semacamnya. Itu adalah perbuatan bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran, telah menurunkan hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup wahyu, kedua-dua wahyu tersebut dengan ucapan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan. Kemudian ia tambah, ia kurangi, ia robah. Alangkah jahatnya ia. Bagaimana, kenapa ulama kemarin kita mempelajari kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Karena orang yang berbuat bid'ah, ia menambahkan aturan Allah atau ia kurangi. Biasanya bid'ah itu dia tambahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara beribadah begini, ia tambah cara ibadah tersebut. Ia tambahkan, berarti secara tidak langsung ia sejajarkan dirinya dengan Allah di dalam hukum. Karena Allah memberi hukum, ia tambahkan hukum tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, kenapa ia di bawah dosa bid'ah? Karena pelaku maksiat itu adalah orang yang jatuh terhadap perintah dan larangan tersebut. Sesungguhnya orang yang merubah peraturan yang telah dibuat oleh sang raja, jauh kurang ajarnya daripada seorang rakyat yang jatuh terhadap kesalahan tersebut. Itu logika di dalam masalah dunia. Bayangkan jika seandainya itu hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih mulia. Orang-orang yang merubah peraturan raja, dia begitu zalim, sangat tidak bisa diterima dan tidak dimaafkan. Berbeda dengan rakyat yang telah berusaha melakukan peraturan tersebut, akhirnya dia tergelincir. Itu mudah dimaafkan. Makanya bid'ah tidak dimaafkan sebagaimana dimaafkannya maksiat. Dan itu semua perbedaannya adalah dengan ilmu. Anda tidak jatuh kepada bid'ah ketika Anda berilmu tentang Al-Quran dan hadis. Setelah berilmu, baru kita terapkan sabar. Kalau tidak, sebenarnya sabar itu sudah di awal langkah hidayah. Dengan sabar kita bisa tegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin membawa hidayah kepada manusia dengan kesabaran ketika mereka bersabar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya bapak-bapak dan kaum muslimin tidak sabar duduk di sini, niscaya tidak akan paham kita menuntut ilmu. Makanya kesabaran sangat dituntut. Dan kesabaran itu terbagi tiga pula. Kesabaran di dalam melaksanakan perintah, dan kesabaran di dalam melaksanakan menjauhi larangan, dan kesabaran menghadapi takdir Allah. Tiga ini. Sabar, tiga. Kesabaran dalam melaksanakan perintah, dan kesabaran menjauhi larangan, dan kesabaran dalam menghadapi takdir Allah. Dan inti-intinya adalah di dalam melaksanakan perintah dan larangan, intinya adalah patuh dan tunduk kepada Allah. Banyaknya kita menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan kita tolak karena kita tahu hadis itu lemah, tidak. Seringnya kita tolak karena ia berlawanan dengan Tuhan hawa kita, karena ia berlawanan dengan periuk makanan kita, maka kita tolak yaitu. Jadi kita masih menuhankan hawa daripada menuhankan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Lihatlah tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dilecehkan. Rata-rata yang melecehkannya adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk tidak dilaksanakan. Berarti permasalahannya ada pada kepentingan, belum lagi tunduk, belum lagi kita menjadi budak Allah, belum lagi menjadi hamba Allah. Orang mukmin, orang muslim, setiap dia mendengar ucapan Allah dan sabda Rasulullah SAW, dia langsung amalkan. Ini kaedah di dalam memahami perintah dan larangan. Makanya kita harus belajar akidah dan tauhid. Untuk apa gunanya? Untuk membuat bejana di dalam hati menerima larangan dan perintah Allah. Perintah untuk kita kerjakan, larangan untuk kita tinggalkan. Banyaknya orang menolak firman Allah dan sabda Rasulullah SAW karena belum ada bejana di dalam hatinya, belum ia bentuk, sehingga ia katakan, itu selalu keras, atau selalu bid'ah semua, dan itu salah, wa ikhwah. Jika seandainya kita ini benar-benar ikhlas, niscaya tidak akan ucapkan kata-kata itu. Jadi mulailah kita belajar mengangkat diri kita dari adat kebiasaan. Karena adat kebiasaan secara umum itu sering dipengaruhi dengan kebatilan. Makanya Rasulullah SAW ketika mengajak kaum Quraisy, yang sering menghalangi mereka adalah kebiasaan yang buruk, yang disebut dengan adat jahiliyah. Angkat diri Anda dari adat tersebut. Jangan katakan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kecil orang, bahwa Islam adat, tidak boleh dihancurkan. Kita tidak menghancurkan adat, bahkan kita menegakkannya. Akan tetapi adat yang kita tegakkan adalah adat yang baik, yang sesuai dengan Islam. Adat yang buruk, jika seandainya tidak kita yang merubahnya, maka orang lain yang akan merubahnya. Adat begitu sifatnya, dia akan berubah setiap zaman dan tempat, hanya kita akan merubahnya dengan kebaikan. Jadi mulailah kita belajar melepaskan kebiasaan lingkungan. Karena orang sudah terbiasa dengan kesesatan, sulit baginya menyesuaikan diri dengan kebenaran. Yang paling sulit di dunia ini adalah membiasakan sesuatu yang tidak biasa, atau menidakbiasakan sesuatu yang sudah biasa. Itu paling sulit. Itu bukan hanya pada orang yang suka cabai dengan tidak, itu masuk juga di dalam masalah agama Allah. Nah, kalau seandainya ukuran kita mendengar kajian ini adalah kebiasaan, maka musibah. Seharusnya ukuran kita adalah kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya itu. Akan lebih baik seorang muslim, akan lebih baik seorang muslim yang jujur pada Allah azza wa jal dengan semua kekurangannya, dan dia mengagungkan ucapan Allah, daripada seorang yang tidak jujur. Dalam artian, ia menolak kebenaran bukan karena kebenaran tersebut, akan tetapi karena ia tidak mau melakukannya. Itu kesombongan. Ia menolak kebenaran tersebut bukan apa-apa, tapi karena ia tidak mau melakukannya, atau ia tidak bisa, atau ia belum mampu. Akhi fillah, wahai kawan, wahai teman, jika seandainya anda belum mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, beristighfar, minta ampun, minta kepada Allah bantuan. Jangan tolak sunnah dan sabda Rasulullah SAW. Jangan tolak Islam. Jika seandainya anda belum mampu melakukan misalnya salat berjamaah, jangan tolak hadis-hadis salat berjamaah tersebut dengan mengatakannya bahwa begini dan semacamnya. Akan tetapi katakan, saya tahu bahwa hadis itu sangat besar, banyak-banyak benar, dan saya tahu itu, akan tetapi diri saya belum mampu. Lebih baik daripada anda menolaknya karena anda tidak mau melakukannya, atau tidak bisa melakukan, atau belum. Jika seandainya kita belum bisa berjanggut, jangan tolak hadis janggut, karena hadis tersebut benar adanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menolaknya sama dengan orang yang menolak matahari pada siang bolong. Akan tapi katakan dengan wajah tertunduk, wahai kawan, sama sallamakallah, semoga Allah memberikan keselamatan bagi engkau dahuluan, aku belum bisa melakukannya. Dengan taksir, jangan bangga pula. Bangga dengan maksiat adalah dosa selain dari dosa meninggalkan perintah itu. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirun, yaitu orang yang bangga dengan maksiatnya, dosanya. Nah, sebagian orang menolak kebenaran karena ia tidak mau melakukannya. Itu buruk. Maka salah satu caranya adalah menundukkan, membenamkan diri kepada ketertundukan. Islam artinya menyerahkan diri total kepada Allah. Menyerahkan diri total kepada Allah, berserah diri. Apa yang dikatakan Allah kita dengar. Qulu sami'na wa ata'na. Kepada para wanita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tinggal di rumah, tidak keluar. Wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah wahai wanita-wanita di rumah kalian. Siapa mereka-mereka yang mendakwakan wanita-wanita boleh keluar? Orang-orang yang melanggar perintah Allah, tidak tahu kami ustaz ayat itu, baca Al-Quran, menunjukkan bahwa kita memang jauh dari kalam Allah sehingga kita tidak tahu ayat itu. Wa qarna fi buyutikunna. Wanita-wanita yang bertabarruj, menampakkan keindahan kecantikannya, bertabarruj, larangannya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Siapa mereka-mereka yang mendakwakan bolehnya bertabarruj, melawan Allah dan Rasulnya? Laki-laki yang berpakaian sutra, laki-laki yang menggunakan cincin emas, di mana engkau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, uhillat li inathi ummati wa hurrimat li dhukuriha. Sesungguhnya dua hal ini, yaitu emas dan sutra, dihalalkan untuk wanita umatku, atau umat wanita dari umatku, dan diharamkan untuk laki-lakinya. Mana mereka dengan hadis ini dan ketertundukan dan semacamnya. Nah, ini tidak hanya mutlak pada fikih, bahkan di dalam akidah juga banyak orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Mana mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas terang, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas 'arsy beristiwa, bersemayam. Di mana dia? Kiranya hati memang membangkang, kiranya memang ada hawa sehingga untuk menolaknya. Bagi orang-orang yang mengatakan, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, Allah telah menjelaskan. Baik, sudah sejelas ini keterangan, mana orang-orang yang mau mengikutinya? Ini permasalahan bapak-bapak dan kaum muslimin yang dirahmati. Berarti ada apa? Harus ada ketertundukan di dalam menjalankan perintah dan larangan. Dan membuat diri itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis, butuh kesabaran. Ini dia intinya. Butuh sabar. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bisa istiqamah di akhir zaman, menggambarkan dengan apa kata Rasulullah SAW? Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dia dengan gerahammu. Karena orang yang berpegang teguh di akhir zaman dengan Islam yang benar sama dengan orang yang sedang menghadap pedang, dia harus pertahankan, kalau tidak dia menjerit karena tidak tertahankannya oleh sakit pedang tersebut. Dia harus kekang, dia gigit, sama dengan orang yang hendak dicambuk dengan cemeti, maka dia harus gigit kain yang kuat sehingga ia tidak menjerit. Seperti itu orang yang berpegang teguh di akhir zaman. Harus butuh kesabaran. Dan dia hanya sebentar sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti di haud, di Telaga Kautsar. Sabar terhadap takdir membuat seorang muslim tenang di atas kekisruhan, membuat seorang muslim tentram di zaman fitnah dan semacamnya. Memahami takdir adalah kelebihan yang dimiliki oleh seorang muslim. Bagaimana tidak? Ia tidak genjah, ia tidak gelisah, karena ia tahu apa yang ia ketahui tersebut telah Allah tuliskan di alam malakut puluhan ribu tahun sebelumnya, sebelum dia ada, bahkan sebelum fitnah itu datang. Lihatlah sebagian kecil kaum muslimin ketika turun kepadanya fitnah, maka mereka genjah, mereka gelisah, mereka berbuat yang tidak menjalankan akalnya lagi, menggunakan emosi. Maka apalah kerusakan lebih besar daripada keuntungan dan maslahatnya. Salah satu contohnya adalah ribut-ributnya sebagian kaum muslimin sehingga mereka melakukan kadang-kadang keonaran dalam meributkan hal itu ketika Rasul kita yang mulia dilecehkan di Swedia. Di Swedia. Sehingga tegak semua urat, melotot semua mata di jalan-jalan. Di jalan-jalan kemudian terbakarlah yang tidak layak dibakar, terhalanglah yang seharusnya tidak terhalang. Oleh siapa? Adalah orang-orang yang mempunyai emosi akan tetapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki din. Mana mereka dengan sunnah Rasulullah SAW? Mana mereka membaca sejarah Rasulullah setelah mereka marah atas nama Rasulullah SAW? Bukankah ketika mereka meneriakkan kecaman, ancaman terhadap orang yang mencela Rasulullah SAW ketika mendengar adzan, mereka juga tidak memperhatikannya? Berapa banyak jumlah orang-orang yang seperti itu? Berarti fitnah tidak boleh diikuti dengan hawa, tidak boleh dengan emosi, dia harus dengan ketenangan. Dan ini salah satunya adalah memahami takdir. Dengan cara memahami takdir, lihatlah apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin ketika fitnah terjadi. Maka terjadilah kerusakan yang sangat besar. Di antara fitnah yang paling besar kita rasakan adalah demonstrasi besar-besaran ketika hendak menjatuhkan salah seorang pemimpin Islam, pemimpin umat atau pemimpin negara ini, ketika dia sudah mulai berubah kepada sedikit kebaikan. Apa yang terjadi? Keran yang selama ini tertutup sekarang terbuka. Sebagian orang gembira dengan adanya demonstrasi dan perubahan tersebut, akan tetapi lihat kerannya telah terlampau besar dibuka. Akhirnya seorang ibu menangis akan anaknya tidak bisa sekolah, karena pendidikan sangat mahal. Karenanya seorang ayah menangis karena tidak ada biaya yang akan hidupi anak istrinya. Krisis menimpa negara ini disebabkan oleh tangan-tangan orang yang tidak memahami ilmu dan din. Agama ini, negara ini dikontrol oleh orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, sehingga yang cerdas pun tidak akan bisa mengekang perkara, tidak bisa mengendalikannya. Karena jika seandainya emosi telah menguasai sebuah negara, maka tidak ada kebaikannya. Maka kembali kepada agama adalah solusi yang baik. Mengacu kepada ulama Rabbani adalah salah satu sarana jalan keselamatan. Jadi takdir, bersabar itu harus kita miliki. Bersabar. Bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkannya, bersabar di dalam mendakwahinya. Itu adalah hal yang penting. Dan yang ketiga adalah membawa umat dengan sunnah Rasulullah. Yahdu Nabi Amrina. Memberi hidayah kepada manusia dengan perintah kami. Itu syarat yang ketiga. Seharusnya orang yang hendak menjadi kelompok firqah najiyah, hendaklah ia memberi hidayah umat dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah, bukan kepentingan, bukan keinginan hawa, tapi dengan perintah Allah azza wajalla. Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan, aku tidak meminta kepada kalian ganjaran. Itu semua ucapan para nabi dan rasul. Seharusnya setiap kelompok, setiap firqah najiyah atau setiap firqah najiyah, hendaklah ia melakukan hal itu di dalam kehidupannya. Kemudian setelah ia bersabar, setelah ia berilmu, setelah ia mengajak umat dengan perintah Allah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, hendaklah ia berdakwah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'izatin hasanah. Berdakwahlah kepada jalan Allah, bukan kepada jalan diri kita, bukan untuk kepentingan kita, akan tapi untuk Allah, karena Allah. Itu adalah jalan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikuti. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa katanya? Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, menyuruh Rasulnya mengucapkan, ini adalah tugasku, ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi barang siapa yang mengikuti, yang ingin mengikuti Rasulullah SAW, hendaklah menapaki jalan ini, yaitu jalan dakwah kepada Allah, bukan kepada kepentingan. Dan itu adalah kebiasaan kaum muslimin, dan dia adalah sebaik-baik perbuatan dan tugas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Jadi ucapan yang baik, suara yang baik adalah orang yang berdakwah kepada Allah. Mimman da'a ila Allah, orang yang berdakwah kepada Allah, kemudian dia beramal saleh, dia baik pada dirinya, dia beramal saleh untuk dirinya, dan dia menyatakan dia adalah muslim, wa ana minal muslimin. Dan ini adalah ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, empat dari ciri-ciri firqatun najah. Kemudian para ikhwah yang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya ada satu kaidah. Di bawahnya ada satu kaidah yang penting. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus berdakwah. Kenapa kita harus mengajak, memberi hidayah kepada orang dengan perintah Allah? Ucapannya, serahasianya adalah bahwa setiap manusia Allah ciptakan ingin bahagia. Ingin bahagia. Dan itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi manusia sering salah menafsirkan kebahagiaan. Sebagian orang kaya menyatakan bahwa kebahagiaan ada pada memperebutkan harta dan makanan. Maka mereka cari makan dan harta. Mereka letihkan, mereka habiskan waktu mereka untuk ke sana. Dan mereka sangka bahwa dengan mendapatkan harta adalah inti kebahagiaan. Dan mereka salah. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa mati-matian untuk mendapatkan sebuah jabatan adalah kebahagiaan. Maka mereka mati-matian mendapatkan jabatan tersebut. Tapi tanyakanlah kepada orang-orang yang mendapatkan jabatan tersebut, sudahkah mereka berbahagia dengan jabatan itu? Maka jawaban yang benar, pasti tidak. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tanyakan kemudian, ada lagi yang menyatakan bahwa kebahagiaan ada pada kemasyhuran, disebut-sebut namanya di setiap majlis dan pertemuan. Maka ia cari kenamaan dan kesyuhuran. Ia sebut-sebut namanya kepada orang dan semacamnya. Kemudian setelah ia tersohor, setelah ia terkenal, tanyakan kepadanya, apakah ia telah mendapatkan kebahagiaan? Jika seandainya kita telah bertanya kepada orang-orang tersebut, kiranya di mana kebahagiaan itu? Nah, kita katakan, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seandainya alat komunikasi ini, handphone ini, ingin kita tahu apa inti dari ciptaannya, dari penciptaannya, maka tanyalah kepada pembuatnya. Maka begitu juga jika seandainya Anda ingin tahu dari inti penciptaan manusia apa tujuannya, maka tanyakanlah kepada Allah, apa itu, bagaimana cara berbahagia. Jangan berletih sebagaimana berletihnya Fir'aun, baru sadar kebahagiaan ketika nyawa di kerongkongan. Jangan pelajari. Jadi agama bapak dan kaum muslimin bukan pengalaman hidup. Cobalah dulu, bukan percoba-coba. Jangan jadikan agama Anda penggadaian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya untuk mengumpulkan harta dan kekayaan dan kemasyhurannya. Agama untuk Anda adalah kebahagiaan abadi di dunia sebelum akhirat. Jadi jika seandainya Anda ingin tahu tentang kebahagiaan, tanya kepada Allah, apa itu kebahagiaan yang hakiki? Maka kita katakan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bersabar di atas musibah dan bersyukur di atas kenikmatan. Nah, ini dia. Ini hakikatnya. Nah, jika seandainya kita tahu bahwa kebahagiaan adalah menjadi hamba Allah, maka jalan keluarnya dari kebahagiaan tersebut, Anda harus mengetahui, yang pertama, dia ada 6 syarat. Pertama, mengetahui yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat Anda. Dan yang kedua, mengetahui jalan keselamatan. Dan ketiga, berupaya menjalani jalan tersebut. Dan yang keempat, mengetahui hal yang memudaratkan diri di dunia dan di akhirat, yang membahayakan diri di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, mengetahui jalan-jalan menujunya. Dan yang keenam, berusaha menjauhi jalan-jalan yang memudaratkan tersebut. Berarti dia 6. Dan dari 6 itu, mengetahui manfaat dan menjalaninya, mengetahui mudarat dan menjauhinya. Cara mengetahui manfaat dan mudarat adalah kembali kepada ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah manfaat dan mudarat adalah istilah syariat. istilah Allah yang Allah turunkan, dan manfaat dan mudarat Islam telah mengaturnya. Mengetahui halal dan haram, mengetahui yang baik maupun yang buruk, mengetahui yang mungkar dengan yang ma'ruf, itu ada hanya di dalam syariat. Hari-hari kita benamkan diri kita untuk mengetahuinya. Kita sampai mati insyaAllah ta'ala, kita harapkan istiqamah, kita akan menerangkan kepada umat tiga hal ini, dua hal ini. Menerangkan yang mungkar supaya dijauhi, dan menerangkan yang ma'ruf supaya dilakukan. Menerangkan yang hak supaya diikuti, dan menerangkan yang batil supaya dijauhkan. Seperti sampai mati. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadatilah Allah, istiqamah di jalan itu sampai datang kematian menjemputmu. Nah, kalau seandainya Anda ingin berbahagia, ketahuilah dengan mengetahui syariat tersebut. Setelah itu, akan tetapi kenapa manusia tidak tahu kebahagiaan yang kita terangkan enam tadi? Kenapa tidak sampai kepada mereka kebahagiaan itu? Penyebabnya pertama adalah kebodohan. Bodoh. Tidak tahu. Semenjak lahir sampai dia sudah berumur 50 tahun, tidak pernah diberikan kebahagiaan agama oleh orang tuanya. Dari kecil sampai besar, tidak pernah diajarkan bagaimana cara salat yang nikmat, cara salat yang khusyuk, dan semacamnya. Dia tidak tahu kebahagiaan, sehingga ia bodoh. Karena kebodohannya sehingga ia tidak mendapatkan gambaran yang benar. Dan orang-orang ini sangat banyak di kalangan kaum muslimin. Sangat banyak. Paman saya yang sibuk dengan usahanya lalai akan anak-anaknya. Anak-anaknya nanti besar dan menjabat tetap perusahaan-perusahaan yang disibukkan oleh ayahnya. Akhirnya setelah ia pun beranak pinak, ia tidak tahu hukum Allah, peraturan Allah. Sehingga istilah-istilah yang seharusnya ia tahu, ia tidak tahu. Zuhud pun ia tidak tahu. Istilah solat pun ia tidak mengerti. Istinja ia tidak pernah mendengar. Istijmar apalagi dan semacam. Padahal itu hal-hal yang ia pentingkan untuk dunia dan akhiratnya. Hal-hal yang ia gunakan untuk mengibadati Allah. Tidak lihatkah Anda kaum muslimin? Ratusan bahkan ribuan kaum muslimin ketika salat tidak tahu apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Tidak tahu yang ia bacakan. Subhanallah. Bahkan sebagian besar yang lainnya hanya bisa bertakbir dan bertasbih. Tidak tahu yang ia ucapkan. Kapan ia mempelajarinya? Dan ini sebabnya adalah kebodohan. Bodoh ini jika seandainya diasung-asung, bodoh ini jika seandainya diasung-asung, dia menjadi bala tentara syaitan. Kebodohan ini jika seandainya diasung-asung, dia menjadi bala tentara syaitan. Supaya jangan terlambat, jadilah antum-antum sebagai obor-obor penerang yang memberi menerangan cepat sesegera mungkin. Sebagaimana matahari cepat menerangi bumi, terangi masyarakat kita di negeri Kampar ini, supaya mereka jangan jauh dari agama dengan menyemarakkan kajian-kajian seperti ini. Jangan dihalangi, jangan dihalangi. Kita bersumpah kepada Allah, jika seandainya tahun-tahun yang lalu, hari ini, besok, kita tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita siap untuk tidak lagi duduk di negeri ini. Kita siap untuk tidak duduk di mimbar ini. Kita bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya hari ini atau besoknya atau semacamnya, yang kita sampaikan ini bukan kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap kita berhenti dari pekerjaan ini. Maka kita akan ambil jala, kemudian kita akan menjadi nelayan. Kita ambil sukat, kemudian kita akan pergi menakik dan semacamnya. Biarlah menjadi orang awam daripada mengajak kepada kebatilan. Penyakit yang menghalangi kebahagiaan untuk mengetahui itu adalah syahwat. Itu yang kedua, syahwat kuat. Nah, obat satu-satunya untuk menglonggarkan kecintaan terhadap duniawi, karena syahwat itu duniawi sifatnya. Saya cinta wanita, saya cinta harta, saya cinta jabatan, saya cinta, itu sudah duniawi sifatnya. Duniawi sifatnya. Nah, cara untuk melonggarkan kecintaan tersebut dan rasa takut tersebut, yaitu ikat dia cepat-cepat dengan akhirat. Ikat dia dengan akhirat, hadirkan akhirat di dalam kehidupan. Saat itu akan datang kemudahan untuk menerima kebenaran. Dan yang ketiga, awal syubhat. Syubhat ini adalah sesuatu yang bukan dari syahwat, tapi dari sebuah pemikiran yang salah dalam memahami kebenaran, sehingga berdampak pada penerimaannya. Karena saya salah paham, sehingga saya tidak menerimanya. Ini disebut syubhat. Dan ini musibah. Pekerjaannya agak berat daripada syahwat. Saya salah paham selama ini tentang permasalahan itu, sehingga saya menilai begini. Dan ini kalau seandainya yang ia salah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itulah yang disebut dengan syubhat. Nah, berapa banyak orang terhalangi dari kebahagiaan mendapatkan hidayah dari gara-gara syubhat seperti ini. Sama halnya syubhat yang dilemparkan oleh kaum Quraisy kepada penduduk sekitar Arab ketika mereka memberikan syubhat kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang yang sekitarnya, bahwa Muhammad adalah pesihir, bahwa Nabi Muhammad adalah pesihir, bahwa Nabi Muhammad adalah dukun, bahwa Nabi Muhammad adalah pendusta dan semacam. Syubhat-syubhat tersebut termakan kemudian terhalangi ia. Yang merugi bukan Nabi Muhammad, yang merugi dia. Begitu juga kita yang hendak mendengarkan kebenaran. Ketika kita terhalangi dari syubhat, maka kita akan salah menerima kebenaran tersebut. Maka inti dari ini semua yaitu adalah mengembalikan istislam, penyerahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya sudah itu cara beragama kita, insyaAllah kita akan tenang, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa hasil dari apa yang kita ceritakan yang tadi? Hasilnya adalah seorang muslim bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Ibadah ketika ia berkeluarga, maka ia akan bahagia dengan keluarganya. Jika seandainya istrinya mempunyai kesalahan, maka ia bisa melayani kesalahan tersebut dan beradaptasi dengan kesalahan tersebut, karena ia tahu, ia telah memiliki ilmu tentang hal itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yafriku mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami benci kepada istrinya. Jika seandainya ia mendapatkan istrinya mempunyai satu sifat yang buruk, ia tentu paham bahwa istrinya memiliki sifat yang banyak, yang baik, yang banyak. Itu adalah konsep. Dari mana ia bisa beradaptasi seperti ini? Karena ia memahami agama Allah, sehingga ia berbahagia. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, surga, rumahku adalah surgaku, ia bisa ciptakan. Bohong, orang yang tidak paham agama, ia bisa ciptakan surga di rumah tangganya. Dusta, jika seandainya seorang suami masih bisa tersenyum dengan istrinya, jika seandainya ia jauh dari agama. Kalaupun ia tersenyum, jika pun dia bisa tertawa dan semacamnya, maka itu adalah tertawa fatar morgana. Sementara yang bisa berbahagia adalah muslim, mu'min yang mengikut Allah dan Rasulnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kekayaan, maka ia bersyukur, ia syukuri nikmat Allah satu jengkal demi satu jengkal dari seluruh beluk seluk beluk badannya, ia syukuri. Dan itu tidak bisa kecuali mu'min. Dari mana ia bisa bersyukur? Dari ilmu yang ia pelajari. Ketika Allah SWT telah timpakan kepadanya musibah, maka ia bersabar. Seburuk apapun musibah itu, ia tetap bersabar. Dia ambil anaknya, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpakan anaknya sakit, maka ia mengucapkan inna lillah. Sangat dalam ucapan inna lillahnya itu, karena ia paham, ia membaca tafsirnya, ia memahami, ia mempelajari tauhid. Ia tahu bahwa kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kami akan akhirat. Di dunia bukan untuk tempat bersenang-senang. Akhirat yang untuk bersenang-senang. Maka kami bersabar. Ia pahami itu, dan itu tidak bisa kecuali orang yang mengaji dan beragama kepada Allah dengan cara agama yang benar. Sampai pada titik kesusahan, ia tetap bisa istiqamah di jalan Allah. Sampai pada permasalahan yang sulit, jarang-jarang orang percaya, ia malah istiqamah di jalan Allah. Istiqamah. Siapa yang memberi ketenangan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada perang Ahzab? Perang Ahzab, perang yang mana berkumpul seluruh kaum musyrikin yang tidak berkumpul, yang tidak pernah berkumpul Arab sebelumnya. Hah? Yang tidak pernah berkumpul Arab sebelumnya melawan kaum muslimin di Madinah. 12,000 orang. Hah? Di dalamnya ada orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin di kota Madinah sendiri. Di saat peceklik datang, harta tidak ada, kekayaan tidak ada, makanan sulit, mereka terpaksa harus makan dedaunan, harus menggali budak parit panjangnya lebarnya 7 meter dan dalamnya 5 meter di negeri padang pasir bebatuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika seandainya bukan karena ilmu mereka yang dalam, bukan keandainya, bukan kesabaran mereka yang kokoh, niscaya mereka telah tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka begitu yakin mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menanamkan ilmu dan keyakinan, memberikan kesabaran terhadap menegakkan agama. Beliau belah sebuah batu di salah satu parit khandak, kemudian beliau mengatakan, Subhanallahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh aku telah melihat di dalam kilatan ini istana Kisra dan Kaisar. Coba lihat, bertambah keyakinannya. Nah, ini bisa ia bertambah adalah apa? Karena ia memahami agama Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebahagiaan, dia adalah firqah najiyah, kelompok yang selamat. Kita di terakhir, di penghujung kajian kita malam ini, kita ingin tahu apa saja sebutan Rasulullah SAW kepada kelompok ini di akhir zaman. Apa saja sebutan Rasulullah SAW kepada kelompok ini? Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang asing di dalam umatnya. Rasulullah SAW bersabda, Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dia asing. Maka berbahagialah orang asing. Coba lihat, Rasulullah mengatakan berbahagialah orang asing. Jadi ahlus sunnah di dalam keterasingannya ia bisa berbahagia. Di saat ahlul bid'ah dengan keriuhannya dia sengsara. Ahlul haq dengan kesendiriannya ia bisa tertawa. Dan ahlul batil dengan keramaiannya ia bisa bersedih, ia menangis. Tuba, berbahagia dah. Kenapa engkau wahai gharib, wahai orang asing berbahagia sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW? Bagaimana ia tidak berbahagia? Karena ia telah mendapatkan inti dari kehidupan, yaitu hidayah Allah, Islam yang benar, yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bisa istiqamah, di akhirat dia mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ha, inilah akhraba. Dia asing dalam posisi alladzina yuslihuna, ma fasadan nas. Dia asing dalam islah, dalam perbaikannya umat. Di saat orang-orang menindabobokkan umat, dia membangunkannya. Di saat orang mengeluh-eluhkan umat yang hina ini, umat yang dihinakan oleh orang-orang kufar ini, yang seharusnya ia jaya, ia bangkitkan semangatnya untuk kembali kepada agama Allah. Ia asing karena ia memperbaiki umat. Si saat yang lainnya menceburkan umat ke dalam neraka, karena yang lainnya menceburkan umat di dalam kehancuran. Du'atun ala abwabi jahannam da'i, di pintu-pintu neraka jahannam, barang siapa yang memenuhi panggilannya Allah, mereka masukkan ke dalamnya. Dia istiqamah di jalan Allah, dan dialah yang disebut oleh Rasulullah SAW an-nuzza'u minal qabail. An-nuzza'u minal qabail adalah sekelompok kecil orang dari beberapa kabilah. Sebagaimana ia di awal, ia adalah sekelompok kecil di desa tersebut. Orangnya itu cuma 3-4 orang. Di desa tersebut 10 orang, di kota tersebut 100 orang, bahkan di kampung tersebut belum ada orangnya. Dia adalah kelompok dan kelompokan yang sangat sedikit. An-nuzza'u minal qabail. Sedikit mereka akan, tapi mereka adalah saripati. Jumlah mereka yang langka, mereka adalah tonggak tanggul dari bisa ditahannya azab Allah turun. Dia penahan. Kalaulah bukan mereka, akan runtuh langit ini karena siksaan, karena kemurkaan Allah, karena tidak ada lagi yang mau menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sungguh mulia orang ini, memberikan keberkahan dan rahmat lil alamin. Gara-gara dia Allah tahankan azab, tidak Allah datangkan lagi tsunami, tidak Allah goncangkan lagi bumi, Allah turunkan kepadanya hujan dan semacamnya, gara-gara mereka. Orang-orang yang langka tersebut, orang-orang yang tidak dikenal di dunia kan, tapi mereka masyhur di akhirat. Orang-orang yang tidak disebut di kampungnya akan tapi disebut di arsy Allah. Di arsy Allah. Masya Allah. Susah apapun yang ia temukan dari cobaan di dunia ini dalam menegakkan penghambaan diri kepada Allah, maka satu saat pasti dengan yakin ia akan bertemu dengan Rasulullah SAW di Telaga Kausar. Mudah-mudahan seluruh yang hadir dan seluruh orang-orang yang mendengar, seluruh kaum muslimin dan muslimat di zaman ini mendapatkan Telaga Kausar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya kata dia bahwa Syekh Albani diusir dari Universitas Madinah. Dan bukti yang terakhir, Syekh Albani mewakafkan seluruh bukunya ke Universitas Islam Madinah. Mana yang benar? Terakhir beliau mewasiatkan di dalam wasiatnya yang sangat masyhur, dibaca, ditebarkan ke seluruh umat, bahwa beliau mewasiatkan semua karang-karangannya diserahkan semuanya kepada Universitas Islam Madinah. Beliau katakan bahwa dia mengatakan bahwa Jamiah Islamiyah, Universitas Islam Madinah adalah satu-satunya sarah yang sangat bermanfaat untuk dunia Islam, yang saling, yang sangat, yaitu yang sekarang. Kalau tidak Azhar, dahulunya sangat luar biasa. Azhar sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa saya melihat kampus yang sangat luar biasa menelurkan ulama-ulama dan da'i-da'i adalah dari sana, sehingga ia berharap mudah-mudahan buku yang beliau karang itu bermanfaat dari sana. Beliau wakafkan. Dan pengusiran Syekh Albani ke Indonesia itu dusta dan tidak benar, dan itu karena ia tidak membaca dan tidak paham. Syekh Albani rahimahullah tidaklah diusir di Madinah, tidak diusir, dan tidak benar. Dan sebenarnya ada kasus kecil yang mana waktu itu terjadi pemberontakan Juhaiman di Makkah, bahkan di Madinah, yang mana pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Kemudian berita-berita yang terdengar bahwa mereka adalah murid-murid Syekh Albani, dan itu telah diketahui secara nyata bahwa mereka bukan murid-murid Syekh Albani rahimahullah taala, sehingga itu menjadi cerita dusta dan bohong dan tidak benar. Dan mudah-mudahan universitas tersebut adalah bagian dari kebenaran dari sabda Rasulullah SAW, innal imana la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayyatu ila juhriha, sesungguhnya iman kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Dengan apa? Dan itu terbukti dengan bahwa semua pembaharuan yang ada di dunia ini semuanya punya hubungannya dengan kota Madinah Rasulullah SAW. Sebutlah Syekh Albani di Yordan, beliau adalah pengasas, pendiri dari Kulliyatul Hadith. Sebutlah Syekh Bin Baz, beliau adalah rektornya. Sebutlah Syekh Muqbil, beliau adalah muridnya. Sebutlah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau adalah gurunya dan dosennya di sana, walaupun sekali-sekali dan semacamnya. Sebutlah semua pembaharuan yang ada, tidak lepas dari kemuliaan dua kota tersebut, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah atau Madinah Nabawiyah. وصلى الله على نبينا محمد.